Qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani rahimahullah, wa fi arasatil qiyamah, dan pada arasat, pada hari kiamat. Kita sudah jelaskan dahulu ma makna al-arasah. Apa itu arasah ya akhi Bilal? Hah? Setiap tempat yang luas, yang tidak ada bangunan, la binafi. Nah, pada arasat, pada hari kiamat, al-haudul maurud, ada telaga yang akan didatangi. Linabi sallallahu alaihi wa sallam, itu miliknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ciri-ciri dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya, air telaga itu lebih putih daripada susu. Kamu lihat susu yang demikian putih. Iya. Maka air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu. Dalam riwayat muttafaqun alaih yang lain, ma'uhu asyaddu bayaban minal wariq, lebih putih dari perak. Oke, warna perak itu dengan mengkilap. Hah? Nah, ini lebih putih. Nah, gak bisa dibayangkan. Nah, seperti apa ini? Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Kita tahu bahwa yang termanis di dunia ini adalah madu. Ini lebih manis dari madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, bejana-bejananya itu sebanyak bintang di langit. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya sebulan perjalanan. Coba antum berjalan selama sebulan ya kawan, sampai di mana kira-kira? Kemarin ada tak tahu perlombaan apa itu, berjalan dari Solo sampai Jakarta jalan kaki. Gak tahu yang dibikin apa, gak punya kerjaan. Itu selama 15 hari. Selama 15 hari. Tentunya mungkin ada istirahatnya. Ya. Iya kan? Nah, ini maksudnya perjalanan selama sebulan ya tanpa istirahat. Nah. Ya. Itu dari Solo ke Jakarta. Nah, 15 hari. Nah, kalau Solo Surabaya lebih dekat ya, lebih dekat. Nah, cuma 5 jam kalau bus Solo Jakarta itu 12 ya. Iya, sekitar itu. Berangkat sore, pulang tiba pagi biasanya. Berarti lebih luas dari Pulau Jawa. Nah, itu panjangnya, lebih lebarnya segitu juga. Jadi panjang lebarnya telaga Nabi SAW itu sama. Subhanallah, tabarakallah. Nah, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, man yashrabu minhu syarbatan, siapa yang minum sekali teguk dari telaga itu, la yabma' ba'daha abada, maka dia tidak akan terasa haus selamanya. Ya, Jadi kalau mau diminum lagi karena kelezatan bukan karena kehausan. Subhanallah. Nas'alullah ayya ja'alana minhum. Ya. Dan yang terutama yang akan datang telaga itu adalah ahlus sunnah. Yang komitmen, yang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mereka itulah yang mendatanginya. Qala syarifu rahimahullah. Wa amma qawluhu fi arasatil qiyamah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau fi arasatil qiyamah, fa innal ahadits al waridata fi dzikril haudhi tablughu hadda tawatur. Hadis-hadis yang datang dalam menyebutkan telaga itu sampai kepada derajat mutawatir. Rawaha minas sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat 30 lebih sahabat yang meriwayatkan, yang diketahui. Sebagiannya terdapat dalam Bukhari Muslim. Sebagiannya lagi di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Antum lihat pula dalam syarah Al-Izz Al-Hanafi dalam syarah Tahawiyah menjelaskan permasalahan ini. Faman angkarahu, siapa yang mengingkarinya, fa akhliq bihi, maka selayaknya lah bagi dia ayyuhala bainahu wa baina wurudihi yaumal atshil akbar. Maka cukuplah bagi dia untuk dihalangi antara dia dengan mendatangi telaga tersebut pada hari kehausan yang sangat. Nah, kamu mengingkari ya sudah, mudah-mudahan kamu tidak mendapatkan telaga itu. Kenapa kamu ingkari? Ya ahlal bid'ah, dengan berbagai macam dalih, dengan akal lah, dengan hawa mereka mengingkari, dengan alasan khabar ahad mereka mengingkari telaga. Ya sudah, mudah-mudahan kalian tidak mendapatkan telaga itu pada hari kiamat. Kenapa kalian mengingkarinya? Toh itu merupakan suatu kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba. Waqad warada fi ahadith, telah terdapat di dalam beberapa hadith-hadith, inna li kulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Pentahqiq kitab ini mengatakan hadith hasan atau sahih. Diriwayatkan Tirmidzi dari hadith hasan dari Samurah secara marfu', inna li kulli nabiyyin haudan, setiap nabi itu pasti punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridah, dan mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak didatang. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan saya mengharapkan semoga telagaku yang terbanyak orang-orang mendatang. Berbangga mereka semakin banyak mendatang. Ini menunjukkan bahwa dalam hal kebaikan perlu untuk semakin diperbanyak. Nah, bangga dengan banyaknya orang mengikuti kebaikan. Ya. Ada riwayat yang lain yang mengecualikan Nabi Saleh, kecuali Nabi Saleh, bahwa Nabi Saleh tidak lagi memiliki telaga pada hari kiamat karena Allah telah memberikan telaganya, dan telaganya Nabi Saleh itu darunaqatih, ya, tempat susuan unta, untanya Saleh yang ada di zamannya, yang menjadi ibtila, cobaan bagi kaumnya. Tapi hadis tersebut tidak sahih, hadis palsu. Nah, itu disebutkan oleh Al-Barbahari hal tersebut, tapi dijelaskan oleh pentahkiknya Syekh Khalid Ar-Radadi bahwa riwayat dikecualikannya Saleh alaihi salam adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi kembali kepada keumuman bahwa setiap nabi mereka memiliki telaga. Walakinna hauda nabiyina sallallahu alaihi wasallam a'zamuha. Akan tetapi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, wa ahlaha yang paling manis, wa aktsaruha waridan dan yang paling banyak yang mendatanginya. Ja'alanallahu minhum bi fadlihi wa karami. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang meminum telaga dari milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.